السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, yang enggak bisa kita hitung, enggak bisa kita kalkulasikan, karena nikmat itu selalu ada dalam setiap detakan demi detakan jantung kita. Gimana kita bisa hitung, hadirin? Itu baru dari satu sisi, belum sisi yang lain. Maka bersyukurlah dan beristighfarlah. Apalagi kalau Allah kasih nikmat berupa ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita dekat sama Allah, yang membuat kita semakin merendah dan di waktu yang sama meninggikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang lebih berharga daripada harta dunia. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu para ulama kita sangat meyakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada harta. Karena ilmu bisa memberikan kebahagiaan, tapi harta enggak. Kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat. Kata ulama, ilmu itu ngejagain kita. Kalau harta, kita yang harus jagain dia. Makanya para ulama kita itu, hadirin, rela keluarkan harta demi dapat ilmu. Kata Khalaf bin Hisham, salah satu ulama, أشكل علي باب من النحو. Aku enggak ngerti sebuah bab dalam ilmu nahwu. Aku enggak ngerti sebuah bab dalam ilmu nahwu. فأنفقتُ 80,000 درهم حتى حذقته. Maka aku mengeluarkan 80,000 dirham sampai aku ngerti dan aku kuasain itu. Delapan puluh ribu dirham. Kalau satu dirham 90 sampai 100,000, berapa tuh hadirin? Berapa mas? Hadirin Allah muliakan, jadi ulama tuh kalau nggak ngerti nggak berhenti di situ aja. Kalau nggak paham nggak mundur, kalau nggak paham tuh nggak pasrah. Gimana caranya biar ngerti, bagaimana caranya biar paham, karena mereka meyakini bahwa ilmu itu kebutuhan, ilmu itu akan mereka amalkan, gunakan untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Nah kalau kita gak paham, gimana kita gunainnya? Kalau kita gak paham gimana kita mengamalkannya, maka gimana caranya biar paham? Karena itu awal dari mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kalau misalnya dia gak, mereka gak paham, berusaha gimana caranya paham. Jadi kalau satu dirham bisa sampai 100 ribu, berarti 80 ribu dirham berapa? 8 miliar ya? 8 miliar untuk paham satu pembahasan. Dan ini menunjukkan, jangan berpikir kan orang, kalau belajar agama mau makan apa mas? Ini ulama punya duit ya mas. Kata siapa orang yang punya yang belajar agama nggak punya masa depan apa madesu ya, masa depan suram. Ini ulama tuh keluarin 8M cuma buat satu pembahasan 8 miliar satu pembahasan doang, satu bab. Kalau mereka nggak punya uang gimana caranya? Tapi mereka gunakan di jalan Allah hadirin. Mereka gunakan uang mereka di dalam kebaikan, untuk ilmu, untuk infak, untuk sedekah, untuk ngasih orang. Dan lihat bagaimana mereka berani keluarkan uang sebanyak itu hanya untuk satu bab. Itu karena keyakinan mereka bahwa ilmu itu adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Satu bab ya. Gitu loh. Gimana caranya ngerti? Makanya kita nih, coba kita evaluasi. Kita nih udah dapat ilmu gratis dan seterusnya. Masih malas. Gimana pertanggungjawabannya di sisi Allah? Lalu bagaimana mungkin hidup kita bisa berkah? Ilmu itu udah dimudahkan banget, tapi jadinya karena Allah mudahkan, jadi kita bermudah-mudahan. Seringkali ketika karena dapatnya gratis, jadi diremehkan. Makanya ulama itu 8 miliar untuk satu pembahasan. Nyesel? Enggak nyesel. Karena bagi mereka ilmu itu lebih mahal daripada harta. Karena mendapatkan ilmu yang nafi itu artinya mendapatkan kebahagiaan. Kalau barang aja, hanya barang nih, itu orang berani beli 8 miliar, 10 miliar, 20 miliar dan gak ada jaminan kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan ilmu nafi? Jadi itu yang perlu kita camkan jamaah. Maka bersyukur ketika Allah mudahkan kita belajar Riyadhus Shalihin. Allah mudahkan kita mengkaji, membahas. Sekarang udah bab keberapa? 27, bayangin. Coba kalau satu bab harganya 8 miliar. Gitu, dibuka kelas Riyadhus Shalihin. Per babnya 8 miliar. Ada yang mau enggak tuh? Mahal banget. Emang hanya itu. Harusnya kita bilang, murah banget. Daftar? Enggak. Ya enggak punya duit, tapi murah itu 8 miliar. Karena ilmu itu di atas itu. Tapi ada duit, enggak ada duit, itu urusan yang lain. Jadi bayangin ya, sebenarnya tuh kita tuh dapat ilmu dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita itu. Itu berapa kalau diangkakan? Sekali lagi, kita dapat ilmu dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita. Kalau diangkakan tuh udah berapa harganya? Tapi kita gak menghargai ilmu. Ilaman rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu yang perlu kita renungkan. Allah udah kasih kemudahan, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus semangat. Dan kita yakin gak bisa kita balas ini dengan harta kita. Maka tawadu'lah dan rendah hatilah. Rendah hati dengan ilmu, rendah hati dengan ulama, rendah hati dengan ahli ilmu. Gitu loh. Ada orang ngasih kita 10 miliar, kita kira-kira kita rendah hati gak sama dia? Ya iyalah, dia kasih saya 10 miliar. Nah ini ulama-ulama kita kasih kita berapa, hadirin? Guru-guru kita ini kasih kita berapa? Maka di mana orang yang bersyukur? Ini yang perlu kita camkan. Hadirin, selanjutnya marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Insyaallah kita masuk ke hadis yang ayat yang kedua dalam bab ke-27. Bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqa 'alaihim wa rahmatihim. Dalam ayat kedua ini Al-Imam Nawawi membawakan surat Al-Hajj ayat 32. Wa qala ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Maka itu adalah bukti ketakwaan di dalam hati. Itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hati. Lagi-lagi Al-Imam An-Nawawi jamaah membawakan ayat yang di dalamnya tidak ada kata umat Islam. Tidak ada bicara tentang bab ini secara teks. Tapi ayat ini atau Allah berfirman dalam ayat ini, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan di dalam hati. Hadirin Allah muliakan, terus apa hubungannya, apa korelasinya atau hubungannya? Al-Imam Nawawi menjelaskan kepada kita bahwa kehormatan seorang muslim atau kehormatan umat Islam, hak-hak umat Islam atau hak-hak seorang muslim, itu salah satu dari syiar-syiar Allah. Yang apabila kita muliakan, maka pemuliaan kita itu bukti kita punya ketakwaan di dalam hati. bagaimana sebaliknya? Kalau kita rendahkan, kita jelek-jelekkan, kita remehkan, maka itu bukti ada masalah dengan ketakwaan kita. Tergantung stadiumnya sampai mana. Walaupun kita rajin baca Quran, walaupun rajin ngaji, walaupun ngajin sholat, walaupun rajin puasa sunnah, kalau kita rendahkan orang, kita rendahkan umat, kita rendahkan seorang muslim tanpa hak, tanpa hak, maka itu bukti ada masalah besar dalam hati kita dan ada masalah dalam ketakwaan kita. Karena Allah berkata, wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, itu membuktikan takwa yang ada di dalam hati. Itu lahir dari ketakwaan di dalam hati. Itu pesan besar. Itu yang ingin disampaikan Imam Nawawi kepada kita. Makanya beliau memasukkan ayat ini. Memuliakan umat Islam adalah memuliakan syiar-syiar Allah. Adapun syiar, hadirin, itu secara makna artinya, kata para ulama, al-ibadatul zahir, ibadah-ibadah yang zahir, yang nampak, baik itu besar maupun kecil. Ibadah-ibadah yang nampak, baik yang besar maupun yang kecil. Sebagian ulama menjelaskan juga, a'lamud dinul zahirah, simbol-simbol agama yang zahir. Jadi simbol-simbol agama yang zahir. Itu syiar. Ini syiar, maksudnya itu simbol atau ibadah-ibadah yang zahir. Kata para ulama, asalnya itu dari isyar, dan isyar itu bermakna i'lam. I'lam, memberitahukan. A'lama yu'limu, dari ilm. Ilm kan al-alima ya'lamu kan, tambah hamzah di depan, gitu loh. Dan dari alima ya'lamu tambah hamzah di depan, jadi a'lama yu'limu, masdarnya i'lam. Jadi memberitahukan, agar simbol itu kan pesan untuk kasih tahu. Itu yang dijelaskan dalam tafsir Al-Baghawi. Nah, makanya kita jadi ngerti kenapa umat Islam itu salah satu syiar, karena umat Islam itu zahir kan, tampak, simbol. Kita ke sebuah negeri atau ke sebuah daerah atau ke sebuah negara, dan kita gak ngerti apapun tentang negeri tersebut, daerah tersebut, atau negara tersebut. begitu landing di airportnya atau keluar airport, kita nggak ketemu seorang wanita pun kecuali pakai hijab misalnya. Atau ini pakai hijab di imigrasi, hijab ada duty free nya yang jual hijab, terus mau beli ini yang pakai hijab, terus ini kesimpulan kita, negeri itu negeri apa? Hah? Clear ya? Jadi nggak usah nanya, nggak usah ngelihat itu, nggak, kita belum waktu sholat, kita belum masuk masjidnya, kita belum lihat azan dan seterusnya. Begitu lihat ini hijab, ini pakai jilbab, pakai ini segala macam. Maka adanya umat Islam itu otomatis syiar kita, zahir itu simbol. Adanya umat itu simbol. Ketika kita lihat semua itu, ini kayaknya negeri ini tuh ini ya, Islamnya kuat ya. Terus langsung kita boleh, Islamnya tuh kuat di sini. Islamnya banyak ya mas, kalau pakai bahasa kita ya. Islamnya kuat ya. Oh iya, di sini bagus. Iya, aku tuh juga lihat, aku juga kaget tadi. Ini aku baru pertama kali kesini, aku nggak ngerti apa-apa loh. Iya, di sini tuh begini. Emang udah masuk masjid belum sih? Kok bisa nyimpulin? Ya aku ngeliat aja tuh. Ini orang Islam, orang Islam, orang Islam, orang Islam, orang Islam, orang Islam, orang Islam, orang Islam, orang Islam. Maka itu simbol tentang keberadaan Islam. Itu pesan, itu i'lam. Bahwa Islam itu ada di sana dan tumbuh subur di sana. Dan sehingga apa status orang Islam atau umat Islam seperti ibadah-ibadah syiar yang lain, kan gitu. Sebagaimana para ulama masukkan semua manasik haji itu bagian dari syiar, wukuf itu syiar, Muzdalifah atau mabit Muzdalifah itu syiar, hadyu itu syiar, ramil jamarat itu syiar. Ya kan? Syiar bukan? Wukuf di Arafah. Wah, kita lihat ya. Syiar itu. Amalan zahir, kelihatan simbol itu. Orang lempar jumroh, kelihatan zahir. Al-halq, kata para ulama. Tahal, apa, potong rambut atau membotaki rambut dalam rangka tahalul di umrah atau amalan di tanggal 10. Ini botak, syiar itu. Halq itu syiar. Kelihatan kan? Halq itu syiar. Makanya kalau kita umroh lalu kita putuskan, opsinya dua kan, potong pendek semuanya atau halkan pelontos botak. Nah kalau kita pilih pelontos botak, udah nggak usah malu-malu ditutup-tutupin, justru syiarnya di situ, orang kelihat itu syiar. Karena itu fungsinya syiar. Nah begitu juga dengan umat Islam. Umat Islam itu syiar. Makanya Imam Nawawi dengan taufik dari Allah lalu kecerdasan beliau memasukkan ayat ini dalam bab ta'zim hurumati al-muslimin, memberikan pesan kepada kita bahwa memuliakan umat Islam, menjaga hak-hak umat Islam, sayang kepada umat itu bagian dari syiar yang merupakan bukti dari ketakwaan di dalam hati. Bukti hati kita itu bersih. Bukti hati kita itu ikhlas. Bukti hati kita itu enggak ada hasad. bukti hati kita enggak ada dengki, bukti hati kita enggak ada benci. Makanya dalam tafsir At-Tabari, tafsir At-Tabari, ketika ulama menjelaskan fa innaha min taqwal qulub, apa artinya fa innaha min wajalil qulubi min khasyatillah wa haqiqati ma'rifatiha bi'azamatihi wa ikhlasi tauhidihi. Memuliakan atau mengagungkan syiar Allah, memuliakan umat Islam, itu bukti bahwa di dalam hati itu ada getaran iman dan takwa, dari rasa takut kepada Allah, ada rasa takut. Lalu ada ma'rifatullah dan mengetahui keagungan Allah, dan yang ketiga keikhlasan tauhid seorang hamba kepada Allah, keikhlasan tauhidnya. Jadi itu bukti ada rasa takut kepada Allah. Lalu ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu ada keikhlasan dalam bertauhid kepada Allah. Itu poin. Hadirin Allah muliakan, makanya itu kan kenapa kita kemarin bahas Ibnu Umar gak mau ada satupun darah yang tumpah karena beliau, ya karena beliau takut sama Allah. Takut sama Allah, nanti dihisab sama Allah. Kita nyakitin orang kan dihisab sama Allah, hadirin. Kita jelek-jelekin orang kan dihisab sama Allah. Kita fitnah orang dihisab sama Allah. Kita bully orang dihisab sama Allah. Maka hati yang takut sama Allah enggak berani ke sana. Bukan takut sama tuh orang. Bukan. Mas, kamu takut sama dia. Bukan dia yang gue takutin. Yang saya takutin tuh Allah. Rob saya sama rob dia, itu yang jadi masalah. Kalau dia memang bisa saya lawan. Kan gitu, hadirin. Ada preman ngelihat anak SD dari atas sampai bawah yang dipakai branded semua. Bang, lihat nggak tuh anak? Iya, kenapa? Kita palak, bang. Jangan. Kenapa, bang? Anak SD, bang. Enggak. Takut, bang. Iya, takut. Takut sama anak SD? Bukan. Sama siapa? Bapaknya. Itu anak. Anaknya orang paling menakutkan di sini. Makanya dia bebas jalan-jalan pakai barang branded. Oh, gitu ya. Iya, biarin. Pokoknya lo jangan sentuh ya. Kalau lo sentuh tuh anak, gue berlepas diri dari lo. Jadi bukan takut sama tuh anak. Bapaknya yang ditakuti. Nah, itu manusia sama manusia. Maka sangat kita bisa ngerti kenapa orang beriman, orang bertakwa itu gak mau nyentuh-nyentuh orang lain. Bukan takut sama tuh orang, takut sama Rabb-nya. Rabnya dia sama Rabnya tuh orang. Ya repot kalau urusan sama Allah. Mungkin tuh orang nggak bisa buat apa-apa. Kita lebih kuat. Tapi Rabnya kan. Makanya yang berikutnya kan ma'rifatum bi'adzamatihi. Ini adalah bukti hati itu benar-benar mengenal kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang enggak bisa ngebales. Itu orang enggak punya duit misalnya. Itu orang enggak punya kekuatan. Itu orang enggak punya pasukan. Itu orang enggak punya ilmu bela diri. Itu orang lemah. Tapi bukankah dia punya Rabb yang maha berkuasa? Itu orang bisa kita tipu, duitnya bisa kita bawa kabur. Tapi siapa yang bisa kabur dari Rabbul Alamin? Emang bisa kabur dari Allah? Banyak kalau kita nipu orang, kita benar-benar nggak ngerti tentang azamatillah, kemaha kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ngaji terus. Kita celah orang, kita fitnah orang, kita rusak hormatannya, kita bawa kabur duitnya, kita segala macam. Itu kita gak ngerti tentang betapa mudahnya Allah Rabb kita dan Rabb dia untuk ngebales kita. Apalagi kita udah belajar, sekali tuh orang yang kita zolimi doa, gak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini fatal, karena sekali lagi umat itu syiar. Jadi jangan berpikir adhan aja yang syiar. Adhan syiar, qomat itu syiar, tapi umat syiar juga. Gak bisa kita suka-suka sama saudara-saudara kita. Itu syiar, dari syiar-syiar Allah. Itu simbol. Jadi orang yang mengenal Allah gak berani macam-macam. Dia tahu Allah tuh gak akan tinggal diam. Allah tuh gak zolim. Kalau Allah diamkan perbuatan kita, maka Allah zolim sama korban kita tersebut. Sedangkan Allah jelas, ini haram tu zulma ala nafsi. Kita udah belajar hadisnya loh. Aku telah haramkan kezoliman atas diriku. Iya kan, misalnya kita zolimin orang, lalu diangkat ke pengadilan, lalu hakimnya diamkan dan kita dimenangkan, berarti hakimnya zolim apa enggak? Zolim sama siapa? Sama korban kita, gitu aja. Ya kita mah senang karena kita dimenangkan, korban kita kan dizolimi itu. Dia gak dapat keadilan. Nah ini haram tu zulma ala nafsi. Allah berfirman, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 182, wa anna allaha laysa bidhullami lil abid. Allah tuh gak akan pernah zalimi hamba-hambanya. Jadi kalau kita gak jaga kehormatan saudara kita, gak memenuhi hak mereka, ya berarti kita gak mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak kenal. Kita pikir dibiarin gitu aja, enggak. Tapi bisa jadi diulur, bertambah parah nanti hukumannya. Kan begitu zaman sekalian. Apalagi kita udah belajar di bab sebelumnya bahwa kezaliman itu akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Double, jadi dunia kena, akhirat kena. Kan begitu. Dan kita udah bahas surat Ibrahim ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan pernah Anda berpikir Allah tuh lalai terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak. Itu tadi. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Nah kalau kita nekat berarti kita gak kenal Allah, gitu aja. Kita pikir kita dibiarin. Kita gak kenal Allah. Kita gak kenal Rabb kita yang gak pernah biarkan hal itu terjadi begitu saja. Dan kita juga gak kenal Allah bahwa Allah bisa balas tidak di kotak itu. Tapi bisa jadi Allah balas di kotak yang lain. Sehingga semakin samar. Semakin samar. Kita rusak kehormatan si A gitu. Misalnya kita rusak kehormatan orang namanya Ahmad. Bisa jadi Ahmad gak bisa buat apa-apa. Tapi nanti dibalas melalui pihak lain. Apa susahnya Allah balas di kotak yang lain? Gitu. Bisa jadi Allah balas melalui anak kita. Anak kita benci banget sama kita. Anak kita durhaka. Anak kita hancur. Anak kita dizolimin orang. Kan gitu. Oh, gak fair. Gimana gak fair? Misalnya contoh, kita zolimin si Ahmad. Saya mau tanya, Ahmad itu turun dari langit atau dilahirkan oleh seorang ibu? Ya mah, Ahmad turun dari langit, bukan Nabi Isa loh. Nanti di akhir zaman ini Ahmad kan dilahirkan ibu. Maka kita ketika kita zalimin Ahmad, secara umum berdampak nggak ke orang tuanya? Anda kan zalimin anak orang. Yang Anda zalimin itu bukan itu statusnya, bukan hanya satu status dia. Bisa jadi itu anak orang. Anak. Nah, ketika Allah balas dengan anak kita, fair nggak kira-kira? Fair. Allah nggak zalim. Karena Anda nggak ngerti aja. Misalnya ibu, ayah mana, ibu mana yang gak sakit hati anaknya difitnah, misalnya gitu. Sakit hati dia, misalnya. Atau anaknya dizolimi, duit anaknya dibawa kabur, seterusnya anak, orang tuanya. Ini anaknya, anak-anak kena juga nanti. Misalnya. Itu contoh. Nah, orang yang gak ngerti, gak ngeh sampai titik itu, berarti kan dia gak kenal Allah tuh mampu buat begitu. Dan itu gampang. Wadhalika Allah yasir, itu tuh mudah banget bagi Allah. Dan itu gak keluar dari kebijaksanaan Allah. Alaihissalam bi ahkamil hakimin, kita baca terus ayat itu. Makanya orang yang ngerti kemampuan Allah, orang yang tahu tentang azamatillah, gak berani macam-macam. Orang yang tahu kudratullah, kemampuan Allah, gak deh. Allah bisa laka, Allah bisa balas saya, gak berani saya deh. Kalau dia hari ini gue hadepin, tapi gue gak berani sama Rabbnya dia, itu harusnya. Mas, lo kok setia banget sama istri lo? Yang lain pada main belakang, lo enggak. Lo takut istri ya? Lo takut sama bini lo? Aduh, gue gak takut ya sama bini gue. Yang gue takutin Rabb-nya bini gue. Ah, gitu harusnya. Rabb gue juga. Kalau istri gue sih bisa gue atur lah. Oh, dia juga baik lah. Gak suka apa main detektif-detektifan, dan gue punya power kok untuk jangankan main belakang, main kanan, main kiri, main atas, main bawah, main basement, segala macam gue bisa. Tapi kan Rabb-nya gak bisa digituin, hadirin. Yang jadi masalah Rabb-ku dan Rabb-nya dia itu. Allah pasti tahu. Itu poin. Dan lagi-lagi kata para ulama, itu menunjukkan ikhlasu tauhidi, keikhlasan. Hati itu gak ada ini dengan gak ada ambisi dunia. Seringkali kan kita zolimin orang karena ambisi dunia. Jadi merusak kehormatan orang, melalaikan hak orang, jahat sama orang, itu gak bisa dipisahkan dengan keikhlasan. Karena orang tuh jegal saudaranya, itu kan ada tendensi dunia. Pasti itu. Orang tuh kalau tauhidnya bagus, ikhlas, gak berani macam-macam sama orang. Dan gak ada gunanya juga kok. Kan gitu. Mas, kenapa Anda jegal dia? Ya karena gue ingin dapetin kursi yang lagi gue perebutkan sama dia. Ah, itu kan gak ikhlas. Ada ambisi dunia. Kenapa Anda fitnah dia? Karena aku benci banget ya ini. Dan biar hancur karakternya. Biar gue yang menang. Ah, itu kan ambisi dunia. Karena kalau orang tuh ikhlas kepada Allah, gak ada urusan. Orang berhasil kayak orang jadi kaya kayak orang ini, gak ada urusan. Wong semuanya dihisap masing-masing. Semua akan bertanggung jawab. Jadi hasad segala macam itu kan karena salah orientasi niat. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Makanya kan di akhir surah, di akhir juz 1 apa kata Allah? Laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Laha ma kasabat, mereka punya amal dan hal-hal yang mereka telah kerjakan. Walakum ma kasabatum, dan kalian juga memiliki amal dan perbuatan kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian gak akan ditanya tentang perbuatan mereka, gak akan ditanya. Kita dihisap masing-masing jemaah. Dan yang zalim akan dapat kezalimannya. Menjadi sebuah hukuman dan ancaman dia. Jadi oleh karena itu keikhlasan tauhid itu penting. Kan begitu. Keikhlasan tauhid itu penting. Karena kita menginikan kehormatan orang, hak orang, gak sayang sama orang, itu ada masalah dengan niat kita. Jadi bukan orang yang kita kejar, ikhlasnya itu yang harus kita perbaiki. Gue sakit hati banget sama dia, bukan dia yang dibahas, ikhlasnya yang harus dievaluasi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa memuliakan saudara-saudara kita, semoga kita diberikan taufik untuk memuliakan kaum muslimin. Dan itulah alasan mengapa Imam Nawawi dari awal mukaddimah kan sudah minta kita kan, minta kita untuk doain kaum muslimin gitu, untuk mendoakan umat Islam itu. Jadi beliau ngamalin nih bab ini. Dan beliau edukasi ke kita. Itu penting. Karena kalau doa aja kita pelit tadi, doa aja kita gak tertarik, ya gimana yang lain. Dan doa itu salah satu, doa itu adalah inti ibadah. Doa wal ibadah. Ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.